Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di hadis yang pertama di bab bersegera dalam kebaikan, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali, hendaklah kalian segera beramal saleh, fitanan sebelum terjadinya berbagai macam fitnah." Dan fitnah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang membelokkan dari ketaatan, dari kebaikan, dan dari jalan Allah yang lurus. Kaqita'il laili mudlim, yang dia adalah bagaikan petangan malam yang gelap, sehingga seorang itu di waktu pagi mukmin, kemudian sorenya dia kafir, atau sore mukmin dan paginya kafir. Dia bi'udinahu bi'arabin minad dunya, karena dia tukar agamanya dengan kesenangan duniawi. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, berkenaan dengan penjelasan untuk hadis ini, maka di sini disampaikan al-muhim, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita min hadhihi fitan allati hiya qita'il lailil mudlim, dari adanya berbagai macam hal yang membelokkan dari ketaatan, dari kebaikan, dan dari jalan Allah yang lurus, yang dia telah bagikan potongan malam yang demikian gelap, sehingga seorang itu pagi mukmin, sorenya kafir, waliyahubillah. Maka dalam satu hari dia cukup dalam rentang waktu sehari saja dia murtad dari Islam, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sore mukmin, paginya kafir, nas'alullah al-afiyah. Kenapa ini terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi'udinahu bi'arabin minad dunya. Dia tukar agamanya, imannya dengan kenikmatan dunia. Dan perlu diketahui bahasanya yang dimaksud dengan kenikmatan dunia ini bukan hanya terbatas, tentu tidak hanya terbatas harta, namun segala hal yang menyenangkan di kehidupan dunia, itulah yang dimaksud dengan aradun. Boleh jadi bentuknya adalah harta atau pangkat atau kedudukan, boleh jadi bentuknya adalah wanita atau yang lain. Maka semua yang ada di dunia ini, yaitu berbagai hal yang mata, yang menyenangkan, maka itu adalah aradun. Yang makna dasar dari aradun itu adalah sesuatu yang muncul, yang kemudian fana, sesuatu yang tidak langgeng. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-94, tabtaghuna aradal hayati dunya fa indallahi maghanim katsirah. Kalian mencari kenikmatan hidup di dunia, padahal di sisi Allah terdapat kenikmatan dan keberuntungan yang sangat banyak. Maka intinya semua yang ada di dunia ini dalam itulah yang Nabi sebut dengan aradun minad dunia. Maka mereka, orang yang Nabi ceritakan dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang paginya mukmin, sorenya kafir, sore mukmin, paginya kafir. Semua ini disebabkan karena mereka menukar agama dengan kenikmatan dunia. Nas'alullaha ayu'idana wa iyyakum minal fitan. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal semacam ini. Dan satu hal yang sangat penting untuk kita ingat, hendaklah kita sekalian selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang memalingkan dan membelokkan kita dari jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Dan betapa agungnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkenaan dengan bacaan yang dianjurkan untuk kita baca di akhir tasyahud. Setelah kita baca bacaan tasyahud kemudian salawat, maka Nabi perintahkan kita untuk berlindung dari empat hal. Nabi sampaikan, idza tasyahada ahadukum, jika salah satu kalian telah membaca bacaan tasyahud, yaitu tasyahud akhir. Dan perlu diketahui tasyahud itu maknanya artinya bacaan yang mengandung kalimat syahadat, itu namanya tasyahud. Bacaan yang mengandung kalimat syahadat itu disebut tasyahud. Oleh karena itu awal pembukaan khutbah itu juga disebut dengan tasyahud, karena ada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jika salah satu kalian telah membaca bacaan tasyahud, yaitu tasyahud akhir, falyasta'id billahi min arba'in, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya empat hal, dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dan inilah sebesar-besar siksa, dan aku berlindung kepadamu dari siksa di alam kubur. Ini menunjukkan adanya alam kubur dan adanya siksa kubur dan adanya nikmat kubur. Wa min fitnatil mahya, dan ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah yang terjadi saat kami hidup, yaitu hal-hal yang membelokkan kami dari kebaikan, dari ketaatan ketika kami hidup. Maka diantaranya adalah ya tentu aradunna dunia, kenikmatan dunia yang menyebabkan sebagian orang menjual agamanya karena hal tersebut. Boleh jadi bentuk ekstremnya adalah demi supermi, maka kemudian berpindah agama, sebagian orang demi wanita maka rela menjual agama, sebagian orang demi pekerjaan dikasih iming-iming kerjaan tetap namun pindah agama, atau dan bentuknya boleh jadi beasiswa namun kompensasinya adalah menjual agama, menukar Islam dengan agama kemusyrikan dan kekafiran. Atau boleh jadi bentuk murtadnya itu adalah murtad tanpa sadar karena kemudian pesanan pihak sponsor untuk mencaci maki Nabi, maka sebagian orang kemudian bikin tulisan mencaci maki Nabi dalam rangka untuk mendapatkan dunia, boleh jadi duit karena tulisannya ada harganya nanti sekian juta nilainya asalkan masuk Quran. Dan itu satu hal yang real, dan ini bukan cerita fiksi namun kenyataan. Misalnya bisa kemudian terbit di Quran isinya mencela Islam yang dilakukan oleh orang Islam sendiri, maka nanti akan ada transferan uang ke rekeningnya, atau bentuk-bentuk yang lain untuk kemudian mendapatkan dunia dengan berbagai macam bentuknya. Maka dia jual agama, dia caci maki Islam, dia rendah-rendahkan Islam, dia habisi umat Islam untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka itu diantara fitnatul mahya, fitnah atau hal yang membelokkan dari taat, dari jalan Allah yang lurus saat kita hidup. Berbagai macam kenikmatan dunia yang oleh sebagian orang itu dibeli dan diupayakan meskipun dengan menjual agama. Wal mamat, demikian juga ujian ketika meninggal dunia, diantaranya adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir setelah seorang itu meninggal dunia dan memasuki alam kubur. Wal syarri fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung ya Allah dari kejelekan, godaan yang ditimbulkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan godaan Al-Masih Ad-Dajjal adalah sebesar-besar godaan yang membelokkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi mengingatkan umatnya. Semua nabi, tidak ada satupun nabi kecuali mengingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Menunjukkan luar biasanya dajjal. Karena tidaklah dajjal datang mendatangi satu kampung kemudian mengatakan mengajak penduduk kampung tersebut untuk beriman dengannya, kemudian mereka menerima ajaran Dajjal, maka kampung tersebut seketika akan jadi kampung yang makmur, tanahnya subur, dan seterusnya. Namun kampung yang menolak ajaran Dajjal akan jadi kampung yang kering-kerontang saat itu juga. Makanya tentu a'zamu fitan, maka bentuk semacam ini tentu satu hal yang luar biasa, satu godaan dan yang sangat hebat, apalagi kemudian untuk orang-orang yang mudah gumunan, tentu akan jadi pengikut Dajjal. Oleh karena itu, di antara sifat yang selayaknya kita jauhi, jangan mudah gumunan terhadap hal-hal yang kayaknya aneh-aneh. Karena orang yang mudah gumunan dengan hal-hal yang aneh-aneh ini, ini sifat khas pengikut Dajjal. Sifat khas pengikut Dajjal, gumunan. Ini kok begitu menolak Dajjal, tanah langsung kering, tumbuh-tumbuhan layu, kemudian susu di embing-embing sapi langsung pada susut. Nah, ini namun kalau beriman dengan Dajjal, tiba-tiba langsung turun hujan deras, tumbuhan pun subur, tanah pun gembur. Maka orang yang mudah silau atau bahasa Jawanya gumunan dengan hal yang aneh-aneh, yang jeleneh-jeleneh, nah ini akan mudah untuk jadi anggota pasukannya Dajjal bersama 70 ribu Yahudi Asfahan dan yang lainnya. Dan tentu yang mudah gumunan semacam ini tentu biasanya adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, demikian juga perempuan. Oleh karena itu maka Nabi sampaikan bahasanya banyak perempuan yang jadi pengikut Dajjal, dan banyak orang Badui yang identik dengan kurang pendidikan, kurang wawasan, itu menjadi pengikut Dajjal. Oleh karena itu di zaman munculnya Dajjal, maka kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, mereka mengikat istri-istrinya ke tiang-tiang di rumahnya, dan mengikat kaki-kaki anak-anak perempuannya, karena jika sampai keluar nanti akan jadi pengikut Dajjal. Ini diceritakan dalam hadis yang sahih. Ya, demikian keadaannya. Oleh karena itu, maka ini tentu, maka perempuan kemudian lihat Dajjal dan kemampuannya, langsung akan terkagum-kagum dan jadi pengikutnya. Oleh karena itu, laki-laki yang bertanggung jawab dengan keselamatan istri dan keluarganya, di masa Dajjal mereka mengikat istri-istrinya dan anak-anak perempuannya supaya jangan sampai keluar rumah, kemudian melihat kehebatan Dajjal, kemudian terkagum-kagum karenanya. Dan satu hal yang perlu diketahui, Nabi sampaikan bahwasanya Dajjal itu muncul manakala Dajjal sudah tidak pernah lagi dibicarakan oleh kaum muslimin. Itulah waktu munculnya Dajjal. Ketika pembahasan tentang Dajjal sudah tidak lagi dibahas di pengajian-pengajian, di mimbar-mimbar, maka itu masa dan waktu keluarnya Dajjal. Tapi ketika Dajjal masih dibicarakan, masih dibahas, dikaji, maka Dajjal belum saatnya untuk keluar. Itu pentingnya membahas Dajjal. Itu penting dan manfaatnya membahas Dajjal. Satu hal yang sangat urgen, karena demikian manfaatnya. Umm syarifin natin masih Dajjal, dan ya Allah kami berlindung kepadamu dari kejahatan, godaan yang timbul karena Masih Ad-Dajjal. Dan Dajjal itu disebut Al-Masih, yang mana asalnya mengusap karena Dajjal itu menginjakkan kakinya di seluruh bagian dari bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Maka dia mengusapkan kakinya dan menyentuhkan kakinya di seluruh bagian dari bumi, termasuk Purwosari dan yang lainnya. Nas'alullaha a'ifibana wa iyakum bil kalifabiti fil hayati dunia fil akhirah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah teguhkan kita semua dengan perkataan yang teguh, yaitu perkataan iman saat kita hidup di dunia, demikian juga di akhirat. Kemudian hadis yang kedua yang berbicara tentang pentingnya bersegera dalam beramal dan jangan menunda-nunda beramal kebajikan adalah hadis dari Abu Sirwa'ata Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, artinya bermakmum pada Nabi di kota Madinah al-Asra, ketika itu sholat asar. Fasallama, setelah Nabi salam dari sholatnya, thumma qama, maka Nabi qama musri'an, maka beliau dengan cepat berdiri lalu melangkai pundak-pundak orang menuju ba'di hujari nisa'ihi, salah satu rumah istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka para sahabat pun kaget min sur'atihi, kenapa Nabi demikian tergesa-gesa keluar dari masjid. Dan ini satu hal yang tidak biasa. Akhirnya fakharaja 'alaihim, setelah itu Nabi keluar dari rumahnya kemudian menemui para sahabat yang masih di masjid. Fara'a annahum qad 'ajabu min sur'atihi, maka Nabi lihat para sahabat masih belum masih dalam kondisi terheran-heran dengan tergesa-gesanya Nabi. Maka Nabi kemudian memberikan penjelasan tanpa diminta, tanpa sebelum ada yang bertanya, Nabi sudah ngasih penjelasan. Dzakartu syai'an min tibrin indana, aku teringat adanya emas di rumah. Fakaraitu ayah bisani, maka aku khawatir emas ini akan menahan diriku. Fa'amartu biqismatihi, maka aku perintahkan kepada istri yang di situ Nabi menyimpan emasnya supaya dibagikan dan disedekahkan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan riwayat yang lain lahu juga masih riwayat Bukhari, kuntu khalaftu fil baiti, aku tinggalkan di rumah tiberan minas sadaqah, emas sedekah. Emas sedekah bukan milik Nabi, namun emas sedekah itu emas zakat. Fakaruhtu an ubayyitahu, maka aku khawatir dan aku enggak suka kalau emas sedekah atau emas zakat tersebut menginap di rumah. Sampai menginap. Arti bermaknanya adalah kita udah bin al-fiddah, adalah sepotong emas atau perak. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menukil dan menceritakan dan membawakan hadis Uqbah ibn Harits radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dan salat ketika itu adalah salat asar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam segera berdiri ketika Nabi telah selesai dari salatnya musri'an, dan nampaklah kalau Nabi tergesa-gesa. Beliau langkai pundak-pundak orang menuju salah satu rumah istri beliau. Kemudian setelah selesai beliau keluar dari rumahnya ke masjid, dan Nabi lihat para sahabat masih terheran-heran dengan apa yang Nabi lakukan. Maka Nabi kemudian menjelaskan sebab kenapa Nabi tergesa-gesa, yaitu beliau ingat ada satu potong emas di indana, di tempatku, pada itu satu hal yang wajib untuk dibagikan. Maka aku khawatir emas tersebut akan menahanku, maka aku pun perintahkan istri untuk segera membagikannya. Maka kita lihat dalam hadis ini kita jumpai pelajaran tentang bersegera ila fi'lil khair, untuk melakukan amal kebajikan. Dan seorang itu tidak menunda-nunda untuk melakukannya. Kenapa kita tidak boleh menunda-nunda dalam masalah amal soleh? Karena kita tidak tahu kapan mati datang kepada kita secara tiba-tiba. Ya, karena mati itu realitanya datangnya tiba-tiba. Meskipun dia sudah ngirim alamat, ngirim utusan, kalau dia sebentar lagi datang, boleh jadi dengan dengan dikirimi uban, boleh jadi dengan dikirimi gigi yang mulai ompong, itu boleh. badan yang sekarang mudah masuk angin, yang sudah tidak kuat dengan angin malam. Nah, ini dah untuk rasul dan utusan kematian, ya, ingatkan orang. Namun kapan pastinya dia datang, dia tidak bisa tahu. Cuma sudah ngasih kirim kode, sebagiannya faham dengan kode dan sebagiannya tidak faham kode. Meskipun sudah dikirim kode, ya, pikirannya dan tindaknya seakan-akan masih belum dapat kode, padahal sudah sangat banyak kode yang dikirim, kode yang dikirimkan. Namun banyak yang tidak faham, dan orang yang faham tentu akan segera meningkatkan amal. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun beliau meninggal dunia, beliau iktikafnya 20 hari. Beliau iktikafnya 20 hari. Di tahun beliau meninggal dunia, setelah Allah kirimkan kode kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekatnya ajal, dengan Allah turunkan surat An-Nasr, yang kata Ibnu Abbas itu adalah kode yang Allah kirimkan kepada Nabi bahasanya ajalnya sudah dekat. Idza jaa an-nasrullahi wal fath, sampai akhir surat. Itu kode dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, kalau izin untuk tinggal di dunia sudah hampir habis. Maka Nabi pun meningkatkan amalnya, amal ibadahnya. Di antaranya adalah bentuknya adalah di tahun beliau meninggal dunia, yang biasanya Nabi itu iktikaf cuma 10 hari, di tahun beliau wafat beliau iktikafnya 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam urusannya masjid, ibadah, akhirat. Tidak kemudian putus dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan duniawi. Dan itulah maksud iktikaf. Maksud iktikaf. Oleh karena itu maka iktikaf, namun orangnya sibuk dengan HP, sibuk dengan gadget dan seterusnya, maka tetap bertolak belakang dengan maksud dan tujuan iktikaf. Ternyata malah sibuk dengan dunia. Ya, maka karena kita tidak tahu kapan mati datang secara tiba-tiba, dan ketika dia datang maka hilang sudah kesempatan untuk berbuat baik. Oleh karena itu maka hendaklah seorang itu menjadi seorang yang kais, seorang yang cerdas, dan seorang yang cerdas dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya'malu lima ba'dal maut, adalah orang yang sibuk beramal untuk menyiapkan bekal pasca kematian dan tidak meremeh-remehkannya. Lakukan itu dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, ayul muslimina atyas, siapakah orang yang seorang muslim yang paling cerdas? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahsanuhum istidadan lima ba'dal maut. Yang paling bagus di antara mereka dalam menyiapkan bekalnya untuk menjumpai kematian dan hidup pasca kematian. Maka Nabi ditanya tentang ayyul aqyas, siapakah muslim yang paling cerdas? Jawaban Nabi adalah orang yang paling bagus persiapannya, paling berkualitas persiapannya. Ya, ahsanuhum istidadan lima ba'dal maut, yang paling bagus persiapannya untuk menjumpai, untuk menemui kehidupan pasca kematian. Itu yang paling cerdas, itu yang paling cerdas. Maka orang muslim yang paling tidak cerdas adalah yang tidak peduli dengan persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Maka jika seorang itu dalam urusan dunia banyak orang bersegera karena memanfaatkan kesempatan, karena prinsip bahasanya kesempatan emas tidak akan berulang, maka fal wajib alaihi, maka seharusnya dalam perkara-perkara akhirat dia juga demikian, menjadi orang yang bersegera atau bahkan lebih bersegera. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Bahkan kalian manusia memilih kehidupan dunia daripada akhirat, milih untuk sibuk dengan sibuk dengan TV-nya daripada sholat, sibuk dengan HP-nya daripada daripada pergi ke masjid, sibuk dengan pekerjaannya daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan bangunkan rumah anak ini anak itu daripada berangkat haji dan seterusnya. Kalian pilih kehidupan dunia padahal akhirat yang lebih baik, dan akhiratlah yang kekal. Dan dua kalimat ini, inna hadzal fi shufil ula, itu sudah Allah sampaikan dan Allah cantumkan di lembaran-lembaran terdahulu, lembaran-lembaran yang Allah berikan sebagai wahyu kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Musa. Maka kalimat ini, nasihat ini, bal tu'thiruna al-hayatat dunya wal-akhiratu khairu wa abqa, itu tidak hanya Allah katakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah Allah sampaikan kepada umatnya Ibrahim, kepada Ibrahim, dan Allah sampaikan kepada umatnya Musa. Allah perintahkan Musa untuk menyampaikan hal ini kepada umatnya. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil dan bukti bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera, manusia yang paling cepat dalam masalah bersegera dalam kebaikan. Dan hadis ini dalil bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu membutuhkan amal sebagaimana manusia yang lain membutuhkan amal. Maka jika Nabi saja membutuhkan amal dan segera dalam beramal, maka bagaimana katakan kita? Oleh karena itu, maka lama hadasa ketika Nabi sampaikan di satu kesempatan, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena semata-mata amalnya. Para sahabat bertanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, tidak pula aku. Illa akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menutupiku dengan kasih sayangnya. Yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini didapatkan oleh Nabi, demikian juga selain Nabi, dengan amal saleh. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan amal. Maka belum jadi orang yang cepat-cepat dalam beramal. Jika demikian dalam beliau, bagaimana dengan kita? Kemudian hadis ini dalil bolehnya melangkai pundak-pundak orang setelah salam dari sholat, lebih-lebih jika ada kebutuhan. Ya, karena tentu jemaah sholat ba'da salam, setelah salam dari sholat, maka mereka tidaklah memiliki kebutuhan untuk tetap bertahan di tempatnya, bahkan boleh bagi mereka untuk pergi. Lain halnya dengan melangkai pundak sebelum sholat, maka ini satu hal yang terlarang, karena ini adalah menyakiti orang yang sudah datang duluan. Oleh karena itu, maka satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan khutbahnya pada hari Jumat ketika Nabi melihat ada orang yang melangkai pundak-pundak orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan khutbahnya sementara. Kemudian Nabi katakan kepada orang tersebut, ijlis faqad adaita, dah duduk saja, engkau telah menyakiti dengan melangkai pundak-pundak orang dan memaksakan diri untuk mendapatkan tempat di depan. Namun melangkai pundak sebelum sholat dilaksanakan ini terlarang, manakala itu adalah bentuk memaksakan diri untuk dapat tempat di depan. Adapun jika orang yang datang sebelum kita itu orang yang ceroboh, orang yang tidak mengambil kesempatan, depannya masih kosong melompong, dan dia pilih di belakang, dan kita tidak bisa mengisi saf yang lebih depan kecuali harus melangkai orang di belakang, maka melangkai orang di belakang hukumnya tidak mengapa. Karena dia tidak memiliki kehormatan yang layak untuk dihormati. Karena dia tidak menghormati dirinya sendiri dengan menempatkan dirinya di tempat yang mulia. Maka dia telah menjual kehormatannya, maka boleh tidak dihormati dengan dilangkai. Dengan dilangkai. Kemudian hadis ini dalil bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat sebagaimana umumnya manusia, yaitu beliau mengalami amnesia, mengalami lupa. Maka Nabi lupa sebagaimana manusia yang lain lupa. Maka Nabi lupa kalau ada emas yang belum dibagikan, emas zakat yang belum dibagikan. Nabi baru ingat setelah selesai sholat. Tadi ada emas, sebelum berangkat sholat ada emas yang harusnya dibagikan dan belum dibagikan. Maka Nabi lupa. Dan lupa sebagaimana manusia yang lain lupa. Maka jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami lupa terhadap sesuatu yang sebelumnya telah diketahui, maka demikian juga min babil aula Nabi yajahalu malam yakun ma'luman indah min qabalu. Nabi tidak tahu sesuatu yang memang belum beliau ketahui. Maka Nabi pun tidak mengetahui sesuatu yang memang beliau belum mengetahuinya. Oleh karena itu ketika Nabi bermimpi masuk surga dan menjumpai sandalnya Bilal, terdengar sandalnya Bilal telah duluan daripada Nabi masuk surganya. Nabi dengar sandalnya Bilal, maka ini berarti Bilal sudah ada di depan dan sudah tidak kelihatan, cuma tinggal suara sandalnya saja. Maka esok harinya Nabi tanyakan kepada Bilal, artinya Nabi tidak tahu. Wah Bilal, semalam saya mimpi masuk surga dan saya jumpai engkau sudah masuk surga duluan. Kalau masuk surga duluan dengan jarak yang cukup jauh, sudah tidak kelihatan orangnya, tinggal suaranya. Kalau tentu jaraknya cuma dekat, cuma berapa langkah, tentu sudah kelihatan klikernya, kelihatan orangnya. Ini tinggal suara sandalnya saja, artinya orangnya sudah di sana. Namun Nabi masih dengar suaranya, sudah tidak lihat sosoknya. Apa yang menyebabkan engkau seperti itu? Kau punya amal andalan apa sehingga bisa kemudian saya jumpai dalam mimpiku dan mimpinya betulah wahyu, engkau masuk surga lebih dulu daripada diriku? Maka Bilal kemudian mengatakan bahasa yang tidaklah beliau berhadas kecuali berwudu, dan tidaklah beliau berwudu kecuali salat dua rakaat setelah berwudu. Maka Nabi tidak tahu. Karena memang tidak tahu, maka Nabi tanya. Demikian juga ketika terjadi berita bohong, tuduhan dari orang munafik kalau ibunda Aisyah berzina, maka Nabi pun tidak ketika diminta komentar dan tanggapan karena tidak ada info, karena tidak ada wahyu, maka Nabi pun no comment. Tidak menegaskan dan tidak memastikan, tidak menegasikan, tidak pula memastikan. Bahkan Nabi pun datang kepada Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, jika benar apa yang dikatakan oleh orang tak tarifi wadubi, maka hendaklah engkau mengakui melakukan kesalahan dan bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tidak tahu. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat yang ke-50, kulla akullakum indi huza'inillah, umumkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku memiliki perbendaharaan Allah. Sampaikanlah kepada manusia wahai Nabi bahasanya perbendaharaan Allah tidaklah di tangan Nabi. Nabi tidaklah menjadi wakil Tuhan yang ngatur siapa orang miskin, orang siapa yang kaya, siapa yang sehat, siapa yang sakit. Nabi tidak punya wewenang otoritas bagi-bagi rezeki. Ini dikasih banyak, itu kasih sedikit, ini kasih sakit, itu kasih sehat. Nabi bukanlah wakil Tuhan yang punya otoritas semacam itu. Dan Allah pun tidak membutuhkan wakil-wakil manusia semacam itu. Wala a'lamul ghaiba, dan katakanlah dalam mukalah, aku tidak mengetahui hal yang gaib. Boleh jadi masa depan atau boleh jadi sekarang namun di tempat yang berbeda. Nabi tidak tahu kalau tidak ada informasi. Wala aku lakum ini malakun, dan aku tidak pernah bilang bahasanya aku adalah malaikat. Maka di surat Al-An'am ayat yang ke-50 ini Allah perintahkan agar Nabi mengumumkan kepada khayala bahasanya Nabi tidaklah memiliki perbendaharaan Allah mengatur rezeki dan nasib manusia. Tidak punya otoritas masalah itu. Maka jika Nabi demikian tidak punya otoritas untuk ngatur nasib manusia, kaya dan miskin dan sebagainya, punya momongan dan tidak, mandul dan berketurunan dan seterusnya, anaknya laki-laki semua ataukah perempuan semua ataukah laki-laki dan perempuan, Nabi tidak punya otoritas demikian. Maka manusia yang levelnya jauh di bawah Nabi tentu lebih-lebih lagi. Maka dusta, maka bohong jika ada orang yang dianggap wali atau orang soleh kemudian dianggap dialah pemegang khusainullah, perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala, bisa ngatur nasib manusia dan menentukan nasib manusia, punya kemampuan begini dan begitu. Dan Nabi pun tidak untuk hal yang gaib dan beliau bukanlah malaikat salatullahi wassalamu alaihi. Oleh karena itu maka hal ini, maka berdasarkan ayat ini adalah memutus jalan dan alasan orang-orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmat, dalam hal-hal yang mereka pikirkan, wal mulimat, dan hal-hal yang menimpa mereka, kemudian berdoa minta-minta kepada Nabi. Maka orang yang malah berdoa minta-minta kepada Nabi, minta-minta agar berubah nasibnya kepada Nabi setelah Nabi mengumumkan saya tidak memiliki perbendaharaan Allah, saya bukanlah pengatur nasib manusia. Maka orang yang masih nekat minta-minta kepada Nabi setelah Nabi mengumumkan hal ini, maka dia hakikatnya adalah musuh Nabi dan bukan kekasih Nabi. Karena seandainya Nabi SAW masih hidup dan beliau jumpai ada orang yang minta nasib, perubahan nasib kepada beliau, niscaya Nabi akan meminta mereka untuk bertobat, dan jika tidak tobat maka Nabi akan hukum mereka, bahkan hukumannya adalah hukuman mati karena mereka adalah orang yang musyrik yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah dan seorang tidak boleh beribadah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa minta-minta meskipun pada malaikat yang sangat dekat dengan Allah, tidak boleh doa dan minta-minta kepada Nabi sekaligus Rasul, maka bagaimana dengan yang lain? Dan Nabi SAW beliau datang di tengah-tengah manusia untuk melindungi tauhid, untuk menjaga tauhid dan mengajarkan untuk bagaimanakah kita tahqiq benar betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga tidak mengetahui hal yang gaib, baik gaib dalam artian masa depan ataupun hal yang saat ini terjadi namun di tempat yang berbeda. Maka tentang apakah Aisyah berzina ataukah tidak, cuma tempat yang berbeda. Nabi tidak tahu secara pasti. Dan di hadis ini Nabi lupa dengan sesuatu yang sebelumnya telah beliau ketahui. Demikian juga Nabi itu perlu makan, minum, berpakaian, menjaga diri dari serangan musuh. Oleh karena itu Nabi memakai baju besi. Dan ketika mendapatkan serangan, Nabi pun seperti di perang Uhud, wajah beliau berdarah-darah, bahkan gigi beliau beberapa di antaranya adalah rontok. Dan ketika Nabi berdakwah di Taif dan di pulang dilempari batu, kaki beliau juga berdarah-darah. Oleh karena itu maka beliau dahar kemudian keluar dari rumahnya saat perang Uhud dengan memakai dua lapis baju besi. Maka Nabi tidak hanya pakai satu buah baju besi namun bahkan dua lapis lagi. Ini baju besi pertama masih ditambah lagi, yang tentu ini semua adalah bentuk kekhawatiran dari serangan senjata. Maka Nabi sebagai menekah manusia yang lain, maka semua hal yang normal dialami oleh manusia dialami oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Ta'ala firmankan di akhir surat Al-Kahfi, kul inna ma'ana basyrun mithlukum katakanlah wahai Muhammad umumkanlah aku adalah manusia biasa semisal kalian. Namun aku adalah manusia istimewa, istimewanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Di antara wahyunya adalah sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Maka umumkanlah bahasa Nabi diminta untuk mengumumkan bahasanya dia adalah manusia biasa. Dan seandainya bunyi ayat di surat Al-Kahfi itu katakanlah wahai Muhammad aku adalah manusia titik, itu sudah cukup, tidak perlu tambahan semisal kalian. Nah, melihat ayatnya, ayat yang mengatakan katakanlah dan umumkanlah wahai Muhammad aku adalah manusia semisal kalian, maka seandainya tanpa ada tambahan semisal kalian sudah cukup, karena aku adalah manusia berarti semisal kalian. Maka jika Nabi cuma mengatakan inna ma'ana basyarun, aku adalah manusia, kita pun telah tahu bahasanya beliau adalah manusia sebagaimana wajarnya manusia. Nah, akan tetapi di sini Nabi diperintahkan untuk memberikan tambahan mithlukum, semisal kalian. Artinya aku tidaklah beda dari kalian dengan sesuatu apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka anggapan-anggapan sebagian orang bahasanya Nabi adalah manusia namun tidak seperti normalnya manusia, ya, dengan mengatakan bahasanya Nabi itu manusia namun tidak punya bayang-bayang manusia, tidak punya bayang-bayang. Jadi kalau berjalan di bawah terik sinar matahari itu tidak ada bayang-bayangnya. Ya. Maka ini satu hal yang tidak benar. Di antaranya bertentangan dengan ayat yang mengatakan aku adalah manusia semisal kalian. Gimana kalau manusia semisal kita? Ya kalau jalan ditarik matahari maka tentu ya, ada bayang-bayang. Demikian juga kemudian hal-hal yang lain yang tidak berdasar. Namun kalau memang itu satu hal yang berdalil maka nanti kita kecualikan. Di antaranya Nabi katakan kenapa Nabi boleh puasa wisal, ya, kenapa Nabi boleh puasa wisal, puasa ngebleng 2 hari 3 hari tanpa buka tanpa sahur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ma'ata'amma rabbi wayasqini, sesungguhnya aku berpuasa namun di malam hari seakan-akan aku mendapatkan makan dan minum dari Rabbku. Artinya Nabi adalah seorang yang dengan berpikir beliau lupa perutnya lapar dan keringnya mulut karena haus, itu bisa lupa asal cuma sibuk wirid, sibuk beribadah, sibuk sholat, tetapi lupa kalau belum makan. Kalau kita boleh jadi lupa enggak makan karena sibuk kerja, lalu sampai lupa makan. Kalau pikir enggak bisa lupa kalau lapar, enggak bisa lupa kalau lapar, kalau belum minum. Kalau pikir enggak bisa, tapi kalau kerja boleh jadi sebagian orang bisa plus lupa kalau belum makan. Nah kalau Nabi itu kalau beliau sibuk wirid, sibuk sholat itu lupa, lupa makan, lupa minum, sehingga dan aktif, lupanya tidak berdampak. Ya, beliau tetap aktivitas biasa, pikirannya tetap bisa kencang, bisa kemudian semangat. Beliau jadi lupa. Kalau kita mungkin lupa, namun dia tetap tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes. Artinya pingsan, ya. Mungkin tidak. Itu kelebihan yang beliau jadi tidak didapatkan pada normalnya manusia. Oleh karena itu maka kita umatnya dilarang untuk puasa wisal, karena itu akan merusak badan, merusak kesehatan dan tidak menunaikan hak badan. Maka Nabi tidak, badannya tetap energi, tetap biasa, meskipun 2 hari atau bahkan 3 hari 3 malam Nabi tidak makan sesuap pun, tidak minum seteguk pun, karena apa? Asik dengan berpikir, itu jadi energi beliau. Beliau lupa dengan laparnya, dengan hausnya, dan itu jadi energi beliau untuk beraktivitas. Ini satu keadaan yang tidak dijumpai oleh pada normalnya manusia. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rada'ana alhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.